Al-Imam rahimahullah menjelaskan kepada kita keyakinan di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Kemudian Syaikh Zaid rahimahullah menyebutkan beberapa dalil tentang keyakinan tersebut. Di antara yang boleh disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah, yangzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Turun Rabb kita setiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Di sini, dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya itu yang tidak boleh kita tanyakan. Maka beliau mengatakan bila kaifin, bagaimananya turun tidak boleh kita tanyakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ketika menyebutkan tentang al-istiwa, atau yang disebutkan oleh guru beliau Rabi'ah rahimahullah, yang kata beliau al-istiwa'u ma'lum was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum dan bertanya tentangnya, tentang bagaimananya istiwanya Allah di atas ars, ini adalah bid'ah. Maka tidak boleh bagi kita menanyakan bagaimana sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, bahwa dalil ala anna Allah yanzilu ila samai dunya wa huwa subhanahu qad wasafa nafsahu bi annahu ala al-arsy istawa. Dan dia, hadis yang disebutkan beliau sampai hadis man yuqridu ghaira adimin wala zalumin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau itu adalah dalil yang menunjukkan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna, dengan lafaz turun. Dan lafaz ini maklum, diketahui maknanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan sifat untuk dirinya, yaitu Allah bersemayam di atas ars. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah di atas ars istawa. Bahasa kita bersemayam. Makna yang tepat adalah ala wartafa'a wa qasada. Sebagian menyebutkan wastaqarra. Makna istawa adalah ala, tinggi, wartafa'a dan semakin tinggi, wa qasada dan menuju. Makna istawa. Maka kita harus meyakini bahwa Allah itu istiwa alal arsh. Allah istiwa di atas arsh. Bagaimananya istiwa? Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Allah bersemayam di atas ars memiliki kaifiyah, keadaan, tetapi Allah tidak menyebutkan bagaimana keadaan bersemayam atau istiwa tersebut. Sehingga tidak boleh bagi kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah. Qala rahimahullah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Dan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 7 tempat ayat yang menunjukkan bahwa Allah istiwa alal arsy. Kama qala ahlul ilm, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Qala rahimahullah, wa la yajuzu an yus'ala kaifa yanzil wa kaifa yas'ud wa la kaifa istawa, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana Allah turun. Turunnya Allah itu bagaimana ya? Atau bagaimana naiknya Allah ya? Tidak boleh pula bertanya bagaimana Allah itu bersemayam. Tidak boleh menanyakan apa? Bagaimana? Sebagaimana yang telah berlalu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul-Nya di dalam As-Sunnah As-Sahihah, dengan tanpa tasbih, tanpa menyerupakan, tanpa tamsil, tanpa menyamakan. Wala tahrif, tanpa merubah. Wala ta'til, tanpa menolaknya. Wala ta'wil, tanpa menakwilnya. Menafsirkan dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga wala takyif, tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Qala wa innama yufawidu ahlu sunnati wal jama'ah ahlul hadithi wal athar ilma kaifiyati zatillahi wa asma'ihi wa sifatihi ilaihi jalla wa ala. Dan hanya saja ahlu sunnah wal jama'ah menyerahkan ilmu kaifiyah, yufawid, menyerahkan apa, ilmu kaifiyah zat Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadithi wal athar, ahlu sunnah wal jamaah nama lainnya apa, ahlul hadith wal athar. Demikian juga Sawadul A'zam, demikian juga Al-Ghuraba, demikian juga As-Salafiyun, itu nama-nama dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga At-Taifah, Al-Mansurah, dan juga Al-Firqatu An-Najiyah. Itu nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyerahkan ilmu kaifiyah zat Allah, bagaimananya zat Allah diserahkan kepada Allah, ilmunya pada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan zatnya demikian. Demikian juga nama dan sifatnya. Wa amma ma'ani al-asma'i wa sifat fa innahum ya'rifunaha. Adapun makna dari nama-nama dan sifat itu, maka mereka mengetahuinya. Ahlu sunnah wal jamaah mengetahui makna dari sifat, makna dari nama, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diserahkan adalah ilmu kaifiyahnya, bagaimananya. Itu yang diserahkan kepada Allah ilmunya. Bukan maknanya, maknanya tahu. Bisa memahami dan bisa mengetahuinya. Wa yatafaqahuna fiha. Dan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadithi wal asar, mereka tafakuh, mendalami tentang apa? Makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ya'maluna biha, dan mereka mengamalkannya. Mereka mengetahui maknanya. Mereka mendalami makna, nama dan sifat Allah, dan mereka mengamalkan nama-nama dan sifat Allah tersebut. Li'anna Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha perkasa, tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa dengan Allah. Ini menafikan apa? Penyerupaan. Menafikan persamaan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam zatnya ataupun dalam nama dan sifatnya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha melihat, maha mengetahui. Ini menetapkan nama dan sifat. Menetapkan nama-nama dan sifat, dan tidak menyerupakan nama-nama dan sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat dari makhluknya. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, hal yang duruna illa iyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudhiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu. Tidaklah mereka menunggu. Illa, kecuali, an ya'tiya humullah, kedatangan Allah kepada mereka. Fi dhulalin minal ghamam, pada naungan dari awan. Fi dhulalin minal ghamam, pada naungan dari awan. Wal malaikatu wa qudiyal amr, dan para malaikat. Para malaikat juga turun. Wa qudiyal amru, dan pada waktu itu diputuskan perkaranya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Nashr As-Sa'di rahimahullah, wa hadha fihi min al-wa'id asy-syadid wa at-tahdid ma tankhali'u lahu al-qulub. Di dalam ayat ini ada wa'id, ancaman syadid yang keras, wa at-tahdid, dan apa? Ancaman. Yang ancaman ini bisa menjadikan hati itu terlepas, copot. wa tahdid ma tankhali'a ma tankhali'u lahul qulub. Kata beliau, di dalam ayat ini ada ancaman yang keras dan ancaman yang menjadikan hati ini apa? Terlepas dari tempatnya, copot dari tempatnya. Allah yang Maha Tinggi mengatakan, hal yang duruna, apakah tidaklah mereka menunggu? Hal yang tadirusa'una fil fasadi fil ard, apakah atau tidaklah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi menunggu? Al-muttabi'una li khutuwati syaitan, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. An-nabiduna li amrillah, yang mereka membuang perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Kata beliau, tidaklah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi mereka menunggu. Demikian juga orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, yang mereka membuang perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Illa yaumal jazai bil a'mal alladhi qad khasyya min al ahwali wasyadaidi wal fadha'i wal fada'i ma yuqalqilu qulubal zalimin, kecuali hari pembalasan, membalas amal-amal perbuatan yang di hari itu penuh dengan ahwal, keadaan yang mengerikan, keadaan yang sangat mencekam dan sangat menakutkan, yang bisa menggoncangkan hati-hati orang yang berbuat zalim. Wa yahiqqu bihil jazaa' asai alal mufsidin, dan berhak mendapatkan pahala yang jelek atas orang-orang yang berbuat kejelekan. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan ancaman terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan di sini sebutkan, atau Allah mengatakan, illa an ya'tiyahumullah, kecuali apa? Datangnya Allah kepada mereka. Menunjukkan bahwa Allah adalah apa? Datang. Qala rahimahullah, qala Syekh Zaid rahimahullah, fa huwa yanzilu ila samai dunya wa yati'u li faslil qada'i bainal ibad. Maka Allah turun ke langit dunia dan datang, yakni di hari kiamat, li faslil qada'i bainal ibad, untuk memutuskan perkara di antara para hambanya. Di sini beliau menjelaskan bahwa ayat ini menyebutkan bahwa Allah adalah turun. Turun ke langit dunia. Dan Syekh Abdul Rahman menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan ancaman terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka dalam keadaan yang mencekam, mengerikan dan menakutkan. Qala rahimahullah, wa kulluha sifatun fi'liyatun taliku bi'azamatillahi wa jalalih, dan semuanya adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat apa? Nuzul, sifat atin, datang, turun, datang, itu semuanya adalah sifat fi'liyah. Sebagaimana kemarin, termasuk istiwa, termasuk naik, itu semua adalah sifat apa? Fi'liyah, yang berkaitan dengan masyiah dan iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat itu adalah sifat yang layak, yang pantas bagi keagungan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqalu fiha, tidak boleh dikatakan padanya kaifa yanzilu au yaji'u. Tidak boleh ditanyakan, dikatakan bagaimana Allah itu turun ya, bagaimana Allah itu datang ya. Tidak boleh menanyakan bagaimananya. Maka tidak boleh membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak boleh membagaimanakan zat Allah. Karena pembahasan sifat Allah sebagaimana pembahasan zat Allah. Pembahasan sifat-sifat Allah ini far'un, cabang dari pembahasan zat-zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan pembahasan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana zat Allah. Demikian juga kita tidak boleh menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Wala yajuzu li ahadin an yu'awilaha bitta'wilil madmumil batil kama fa'alal asyairatu wa man laffa laffahum. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mentakwilnya dengan takwil yang madmum, takwil yang tercela dan batil. Oh, maksudnya turun itu adalah apa? Turunnya malaikat Allah. Oh, yang dimaksud dengan turun di situ ada yang dihilangkan, yaitu apa? Turunnya amrullah, perintah Allah, atau yang semisalnya. Ataupun al-istiwa, ditakwil dengan apa? Istaula, Allah menguasai, dengan menambah, atau yang lainnya. Tidak boleh mentakwil dengan takwil yang tercela dan batil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, yang mereka mengaku mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Di masa beliau belum kembali kepada jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ketika beliau masih terpengaruh dengan apa? Keyakinan bapak tirinya, yaitu keyakinan apa? Mu'tazilah. Wa man laffa laffahum, demikian juga orang yang menempuh jalan mereka, menempuh jalannya Asy'ariyah, menempuh jalannya orang-orang yang mengaku mengikuti siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Apakah dari kalangan Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, atau dari kalangan Kullabiyah, pengikutnya Muhammad bin Kullab, atau yang semisal mereka. Mimman awwalul maji'a wal ityana wan nuzula bita'wilatin batilah. Dari orang-orang yang mentakwil maji' datangnya Allah, wal ityan, maji' dan ityan sama makna menurut bahasa kita, yaitu datang. Wan nuzul, dan turun dengan takwil-takwil yang batil. Siapapun mereka, mereka telah menyelisih jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, jalannya para a'immah, Imam Ahmad rahimahullah, jalannya Imam Syafi'i dan para a'immah yang lainnya. Tidak boleh mengikuti cara-cara mereka dan jalan-jalan mereka di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus kembalikan semuanya kepada jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mereka meniti jejaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.